Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الإخوة dengan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jalan ini dapat semakin mendekatkan dan meningkatkan keimanan kita. Dengan semakin bertambahnya ilmu-ilmu kita tentang agama ini, maka semakin tinggi pula lah nilai keimanan kita dan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dan berjuang untuk demi sampainya cahaya Islam kepada seluruh penjuru dunia. Sehingga dekat perjuangan beliau bersama para sahabat beliau, kita merasakan dan menikmati keindahan Islam pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan inayah serta taufiknya kepada kita untuk mendalami dan mengamalkan serta istiqamah di dalam agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian diberikan pula istiqamah dalam kepada kita dalam mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Karena pada akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang mungkin akan menggoda dan mempengaruhi kita untuk menjauhi bahkan meninggalkan sunnah tersebut. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bicara tentang yaitu al-makhaj minal fitan. Bagaimana agar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunah-sunah beliau telah banyak menggambarkan dan memberitahu kepada kita tentang bentuk-bentuk fitnah, kemudian juga memberikan bagaimana jalan-jalan selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Sebelum kita masuk kepada rincian tersebut, pertama kita bicara tentang makna hikmah. Apa arti dari fitnah tersebut? Itu makna fitnah. Fitnah di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW memiliki arti yang bermacam-macam. Kadang-kadang berarti yang dimaksud adalah syirik, dosa, ya dosa syirik. Siwanar bin Allah Subhanahu Wa Taala, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Yang maksud di sini adalah kesyirikan. Kadang-kadang fitnah dimaksudkan adalah ikhtibar dan ibtila, yaitu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lakadza dikapatanna ba'dhum bi ba'd." Demikianlah kami fitnah sebagian mereka dengan yang bagian. Maksudnya kami uji sebagian mereka dengan bagian yang lain. Kemudian fitnah bisa juga berarti maksiat, ya, dan berbagai macam bentuk fitnah. Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan wa'karu salaf fa'karu fitnah hahuna bisyirik. Kebanyakan para ulama salaf mentafsirkan fitnah adalah dengan syirik. Kemudian fitnah-fitnah juga dimaksudkan dengannya adalah yang ini kekacauan-kekacauan, yaitu iltibas, yaitu bercampurnya antara hak dengan batil. Tidak bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang salah, karena begitu samarnya dari tanda-tanda kebenaran dan samar pula karena tercampur dengan kebatilan. Kemudian fitnah berarti pula dosa-dosa. Oleh sebab itu, wal fitnah bilati ukirah baina al-Islam, kata Ibnu Qayyim, fitnah yang Allah jadikan di antara pemeluk Islam seperti fitnah yang terjadi antara para sahabat yang Ali dan Muawiyah dan Ahli Jamal dengan Siffin, di antara kaum muslimin ya terjadinya pembunuhan dan peperangan di antara mereka. Ini fitnah yang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam satakunu fitnatul qa'im tidak khairu minal qa'in. Yang mana fitnah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu, sebelum nanti hari kiamat datang suatu fitnah yang mana orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri, dan orang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Hadis-hadis fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhinya adalah fitnah-fitnah seperti ini. Fitnah ada tiga bentuk jika kita gambarkan, di antaranya fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan fitnah ikhtilaf, yang insyaallah akan kita rinci pada pembahasan kita nantinya. Kata Lukai, maka fitnah murah dan dia al-maksiyah. Kadang-kadang fitnah itu berarti maksiyah. Sebenarnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minum mayakulu idhani wala taktinni. Ini adalah perkataan orang munafik kepada Rasulullah SAW, yaitu bahwa dia takut, tidak mau untuk perang Tabuk karena dia takut melihat anak gadis orang-orang Yahudi tersebut akan terfitnah. Tapi itu sebagai alasannya. Ini dikatakan oleh Al-Jadd bin Uqais, takala ini Rasulullah SAW menyuruhnya untuk pergi ke Tabuk. Ini lalu dia mengatakan, izinkanlah bagiku untuk tidak ikut berperang, ya, karena aku takut akan terfitnah dengan melihat itu wanita-wanita Bani Asfar, maksudnya orang Yahudi tersebut. Fa ini da'at biru anhunna, karena aku tidak sabar ketika melihat mereka tersebut. Kemudian Allah jawab, ada fitnah sesuatu, ketahuilah sesungguhnya mereka itu terjerumus ke dalam fitnah itu sendiri. Ai wa qaw fitnah nifaq, ketika dia lari dari fitnah maksiat tapi dia jatuh kepada fitnah-fitnah yang lebih besar, yaitu fitnah nifaq. Karena dia alasan untuk tidak mau berperang bukan karena itu, tapi adalah kemunafikan yang ada dalam dirinya sehingga dia tidak mau untuk ikut berperang. Wa qarru ilaiha min fitnati banatil akfar, yang mana dia terjatuh ke dalam fitnah kemunafikin, ya, fitnah nifaq, kemunafikan, dari menghindari fitnah yaitu jatuh pada maksiat dalam terhadap wanita. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelarian saja oleh mereka. Ini masih bentuk salah satu bentuk makna fitnah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi fitnah memiliki makna yang bermacam-macam. Kadang dimaksud syirik, kadang dimaksud ujian dan cobaan dari Allah, kadang dimaksud adalah maksiat. Kadang-kadang dimaksud adalah yaitu fitnah orang kafir, atau sebut juga yaitu siksaan orang kafir terhadap orang mukminin. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj, innal ladzina qatalul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang fitnah orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kemudian mereka tidak bertobat. Maksud di fitnah di sini adalah yaitu mereka menyakiti kaum mukminin. Ini fitnah juga disebut dari ini. Di sini dari ayat-ayat ini nanti akan tergambar oleh kita bagian atau bentuk-bentuk fitnah itu sendiri. Ya, bagian dari bentuk-bentuk fitnah itu sendiri yang insyaallah akan kita kupas pada pembahasan kita berikutnya. Kemudian waqala ta'ala wa ja'alna ba'dahu liyaqin fitnah atasbiru. Demikian pula fitnah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menjadikan di antara kalian dan aku kerangkan menjadikan ayat, kami jadikan sebagian kalian pada bagian yang lainnya fitnatun atasbiru, ujian. Kami jadikan ujian. Ya, apakah kalian bersabar? Bahwa Subhanahu wa taala ja'ala awliya'ahu, pada sebab itu di sini yang kami menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mukmin, para wali-walinya, fitnah bagi a'da'ihi, yaitu fitnah bagi musuh-musuh Allah. Ya. Kemudian juga, dan juga Allah menjadikan musuh-musuhnya fitnah bagi orang mukmin. Kedua-duanya teruji. Ini diuji dari segi musuh Allah, ini diuji dari segi wali-wali Allah. Dan juga muluk fitnatun jarra'iyah. Jadi penguasa itu juga cobaan bagi apa? Rakyatnya. Sebaliknya rakyat juga sebagai ujian bagi penguasa. Warijal kita pun diminta, diminta pula lelaki diuji dengan wanita, dan sebaliknya wanita juga diuji dengan lelaki. Wal agniya fitnatul fuqara, ya, demikian pula orang kaya diuji dengan orang miskin, ya, apakah dia bersyukur mau berinfak atau tidaknya. Demikian pula orang-orang miskin diuji dengan orang kaya, apakah dia bersabar dalam hal keadaan tersebut atau dia malah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menguji setiap seorang dengan lawannya, ya. Muqabilan fama taqarrat aqdamul abawai. Jadi tidaklah. Jadi datang jadi kuatnya kaki kedua Adam, anak Adam di bumi ini kecuali wajaduhuma muqabiluma. Ada lawan. Jadi salah satu diuji dengan lawan yang lain. Demikian. Sampai urusan tersebut kepada keturunan Bani Adam yaitu ila antawilla dunya, sampai nanti berakhir dunia ini akan senantiasa akan ada cobaan-cobaan dan ujian-ujian dari Durihal. Waman alaiha, ya, sampai hancurnya bumi ini segala apa yang ada di atasnya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala dalam ujian dan cobaan seperti ini dari hikmah-hikmah yang sangat dalam. Jadi adanya fitnah-fitnah tersebut dari berbagai segi tersebut, di baliknya ada hikmah yang sangat dalam di dalam yaitu semua ketentuan Allah tersebut. Ada hikmah-hikmah dan nikmat-nikmat yang sangat tinggi pula. Ya, kemudian juga keputusan-keputusan yang berlaku secara mutlak, baik dalam bentuk perintah dan larangan. Demikian pula menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan sepenuhnya dengan kekuasaannya, yakni baik dalam sifat rububiyahnya dan uluhiyahnya, baik kerajaannya, dan menunjukkan bahwa Allah itu Maha terpuji dalam segala hikmah-hikmah yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk kejadian-kejadian yang merupakan ujian bagi manusia di bumi ini. Dan yang pula Allah menguji yaitu hamba-Nya dengan hal yang baik dan hal yang jelek. Walabluqum bisyarri khair, ya, wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan hal yang jelek dan hal yang buruk, kemudian kepada kami kalian akan dikembalikan. Artinya siapa yang lolos, atas setiap orang yang diuji dengan kebaikan maupun yang kejelekan akan mendapat balasan dari Allah sesuai dengan bentuk dia menghadapi ujian tersebut. Jika dia diuji dengan kejelekan, apakah dia sabar? Jika dia diuji dengan kebaikan, apakah dia bersyukur? Nah, semuanya dikatakan wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan kembali. Maksudnya setiap masing-masing orang yang diuji itu akan menerima balasannya sesuai dengan kondisi dia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari cara untuk kesempurnaan hikmah Allah dan yaitu keputusan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berapa bentuk arti fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa berarti merupakan sebuah kesyirikan, bisa berarti ma'asi, bisa berarti ujian dan cobaan, bisa berarti adalah azab orang kafir kepada orang mukmin atau fitnah orang kafir kepada orang mukmin. Oleh sebab itu ada doa yang kita baca yang nanti akan kita sebutkan bagaimana jalan-jalan selamat dari fitnah. Di antara jalannya berdoa kepada Allah, Rabbana la tajna fitnatan alladziina kafaru. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya, diuji dengan kekejaman musuh dan segala macamnya. Itu baru tentang makna fitnah kita lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang masing-masing makna ini memiliki konsekuensi dari fitnah itu tersebut dan menuntut kepada kita bagaimana harus kita melakukan dan bertindak ketika terjadi fitnah tersebut. Kedua pembagian fitnah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan syahwat. Kata Ibnu Qayyim, fitnah syubhat itu lebih besar dan lebih berat daripada fitnah syahwat. Ya, kata Ibnu Qayyim, fitnah itu nau'an, fitnah itu ada dua, fitnah syubhat wa hiya a'zamu fitnatain. Fitnah syubhat ini maksudnya adalah yaitu kesamaran antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara taufik dengan syirik. Jadi samar, tidak bisa orang membedakan. Kenapa? Karena terjadi fitnah, pencampuran di sana. Ya, inilah fitnah syubhat. Kadang-kadang mereka berdalil dengan Al-Quran, kadang-kadang mereka berdalil dengan hadis. Pada hakikatnya adalah mereka telah melakukan fitnah di tengah-tengah umat ini. Fitnah syubhat itu berangkat dari kekurangan ilmu. atau kerusakan dari segi ilmu. Pada masa kita sekarang ini, fitnah syubhat itu sangat berat dan sangat besar sekali. Kita melihat betapa banyak sekarang orang bicara dalam masalah agama, ada dua bentuk. Ima tidak punya ilmu atau memiliki ilmu yang sesat. Kenapa? Karena di masa kita sekarang, banyak orang berbicara dalam masa ilmu, tapi tidak memiliki ilmu agama. Hal ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abu Hurairah yang dilihatkan oleh Imam Muslim. Innallaha la yantazu'u ilma min suduri ulama'i intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada para ulama itu secara spontanitas. Wa innama yantazi'u bi maut ulama. Ilmu akan hilang dengan matinya para ulama, meninggalnya para ulama. Fa idza lam yaqa 'alimun, ittaqadna ru'usan juhala. Ketika tidak ada lagi orang yang berilmu, manusia akan mengambil tokoh-tokoh panutan dari orang-orang yang bodoh. Lalu fa'tuftau, lalu mereka diminta fatwanya. Fa'abau fadallu wa'adallu, mereka berfatwa tanpa ilmu dan mereka sesat dan menyesatkan. Kita lihat dalam kondisi umat kita sekarang, orang yang bicara masalah agama kadang-kadang tidak dari orang ahli agama. Mungkin dia mantan penyanyi, mungkin dia mantan pelawak, mantan tahanan, dan segala macam dan segala macamnya. Sehingga mereka yang mengkondisikan umat dengan kepintaran bicaranya, penampilannya, retorikanya, tapi tanpa ilmu. Ini yang telah merusak agama ini. Sehingga orang mengatakan, itu kan disebutkan di TV, ditonton di TV, dilihat oleh orang banyak berdasarkan seperti itu. Jadi ini fitnah, yaitu adanya orang bicara dalam agama tanpa ilmu. Jadi ini adalah musibah yang menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk pemikiran amal-amal yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, di ketika Imam Malik mendapati gurunya menangis, lalu Imam Malik bertanya, kenapa engkau menangis? Itu guru beliau, Rumi Qurra'i. Beliau mengatakan, inna hahuna rijalun kutustuf yawman la'ilma lahu. Di sini banyak sekarang orang-orang yang minta fatwanya tapi tanpa ilmu. Ha'ulal ahakku bisijin minas surah. Mereka itu lebih berhak untuk ditahan dan untuk dijebloskan ke dalam bui daripada para pencuri. Jadi, da'i-da'i gadungan pada hakikatnya adalah lebih berbahaya daripada koruptor. Kenapa? Karena da'i gadungan adalah merusak akidah umat, merusak agama. Adapun koruptor yang dirusak adalah hanya kondisi keuangan. Kalau agama yang dirusak akan menyebabkan seluruh lini dan bentuk kehidupan ini akan kacau. Jadi oleh sebab itu ini fitnah. Banyaknya di akhir zaman dai-dai yang tidak apa memiliki ilmu, menimbulkan fitnah di tengah umat, membawa pemikiran-pemikiran yang aneh. Bentuk lain adalah orang yang mencari ilmu di luar, dia berbicara dalam Islam tapi bukan dengan ilmu Islam, yaitu dengan yang dikatakan dengan intelektual. Mereka pergi ke negeri kafir dalam mendalami ilmu Islam. Setelah datang pulang ke negeri ini, mereka membawa pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari Islam, merusak ajaran Islam dari dalam. Ini fitnah, menimbulkan berbagai macam bentuk keraguan kaum muslimin terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah, terhadap para sahabat, dan bermacam macam bentuk pemikiran yang mereka lemparkan ke tengah kaum muslimin, menimbulkan berbagai macam fitnah, keraguan, syubhat. Ini terasa sekali oleh kita. Ini fitnah ini jauh lebih berat. Dari yang pula ada orang yang menisbahkan diri ke dalam ilmu, bentuk ketiga. Kalau tadi adalah orang jahil bicara masa ilmu, kalau ini orang bicara masalah agama, tapi ilmu bukan ilmu Islamnya mereka. Mereka tafsirkan dengan pemikiran-pemikiran barat, Al-Quran dan Sunnah tersebut. Bentuk ketiga adalah orang yang menisbahkan dirinya ke dalam ilmu, berdakwah ke dalam Al-Sunnah Jamaah, tetapi dia itu juga terjatuh ke dalam pemahaman yang sesat dan keliru, sehingga menyebabkan rancu dakwah ini. Dia memahami nas-nas tanpa menggabung dengan nas-nas yang lain, gulu dalam sebagian sisi, seperti mulai dari khawarij sampai kepada aliran-aliran bermacam-macam aliran. Hatta jatuh sebagian orang gulu dalam segi tahdzir dan tabdzi', berlebihan. tidak menggabung antara nafnaf yang bernama lepot dengan nafnaf yang ada di dalamnya ketegasan. Ini juga fitnah, menimbulkan orang bingung. Bahkan kebanyakan sebagian saudara-saudara kita yang sudah mengenal pendidikan ini akidah yang benar lari dari dakwah ini. Kenapa? Karena melihat fitnah ini. Fitnah ini yang membuat juga hancurnya dakwah. Oleh sebab itu kita katakan fitnah seperti ini juga menimpa sebagian kaum ahli sunnah wal jamaah yang mereka sudah berusaha katanya untuk mengenal kebenaran tetapi jatuh kepada fitnah yang lain. Mereka berlebihan tanpa melihat menggabung dengan nas-nas yang lainnya. Ini fitnah syubhat. Mereka melempar dari macam bentuk syubhat-syubhat demi untuk membela pemikiran pendapat mereka, padahal mereka tidak merujuk hal-hal tersebut kepada para ulama. Ini bentuk fitnah syubhat. Kita kalau berbincang sangat panjang dan melebar sekali pembicaraan dalam ini, karena sekarang khususnya yang berkuasa umumnya di bagian pendidikan agama Islam di pemerintahan atau di universitas-universitas banyak sekarang mereka yang menuntut ilmu itu ke barat. Lalu mereka pulang ke negeri ini mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Mulai meragukan keaslian Al-Quran, mulai meragukan kebenaran Rasulullah dan bermacam-macam bentuk. Mulai meragukan hukum-hukum Islam. Sehingga dengan begini kaum muslimin menjadi bingung oleh mereka. Dan mereka membingungkan umat Islam ini. Ini bentuk syubhat. Syubhat ini jauh lebih berbahaya dari segala bentuk fitnah yang ada. Kenapa? Dia tidak terkondisi, tidak bisa dihalangi oleh cuaca dan kondisi. Ya, lebih dahsyat daripada gempa dan tsunami. Lebih dahsyat daripada letusan gunung api. Kenapa? Karena mereka memiliki media, memiliki ya fasilitas untuk menyebarkan syubhat ini. Sehingga terapat bagaimanapun dinding kita, tinggi bagaimanapun pagar rumah kita, syubhat ini menembus. Karena mereka menguasai media informasi. Dari ini nanti akan kita lihat bagaimana makhraj dari fitnah ini, dari syubhat ini. Syubhat yang sangat berbahaya, yaitu fitnah syubhat, rancunya pemahaman terhadap Islam ini menimbulkan kaum muslimin terombang-ambing kemana mereka harus berpegang. Inilah sangat kita rasakan sekali melihat kebanyakan kaum muslimin dibingungkan oleh pernyataan-pernyataan sebagian orang yang menisbahkan diri kepada sebagai intelektual muslim atau tokoh-tokoh Islam. Kemudian fitnah syahwat juga demikian tidak terhalang lagi oleh cuaca maupun tempat. Mereka masuk ke rumah-rumah dengan jaringan sangat kuat. Di sana itu terbuka antara orang, di mana semua kebatilan terbuka. Demikian pula ya sebagian wanita, wanita ikut keterbukaan sehingga mereka buka-bukaan di depan orang ramai tanpa ada merasa malu, tanpa ada merasa segan. Dunia keterbukaan di segi pemikiran yang sesat semua terbuka. Di samping lagi maksiat, para wanita-wanita pun ikut membuka-bukaan sehingga semuanya tanpa ada ditutup lagi. Inilah yang sangat musibah. Sekarang hal ini menyebabkan fitnah lain ketika ada keterbukaan dari segi pakaian-pakaian wanita menimbulkan syubhat syahwat, menyebabkan timbulnya fitnah syahwat. Tidak asing telinga kita, setiap hari pasti terdengar ada orang yang berzina, ada orang yang hamil tanpa menikah, ada anak yang dibuang di tong sampah, bermacam-macam berita hampir setiap hari telah kita dengar dan kita baca sebab dari akibat apa yang telah terjadi ini. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat di media-media, bacaan, tontonan sangat berbahaya sekali. Dari sini hendaknya perlu kita waspada bahwa fitnah-fitnah di akhir zaman memang lebih dahsyat daripada segala-galanya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang dilakukan Imam Muslim juga, yaitu badiru bil amali fitnah, bersegeralah akan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. Kafetahil muslim bagaikan malam yang gelap gulita. Penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Bagaimana orang enggak tahu fitnah yang membahayakan. Gelap gulita, mungkin dia dari samping datang, mungkin dari depan, enggak kelihatan. Dia masuk dari berbagai arah. Orang lemah, enggak punya cahaya untuk menerangi kemana harus melangkah, kemana harus mengarah untuk melangkahkan kakinya. Fitnah datang menyambar bagaikan petir. Disebutkan bagaikan malam yang gelap gulita. Bagaimana dahsyatnya fitnah ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari seorang tersebut masih dalam keadaan beriman. Tapi di sore hari telah menjadi kafir. Dalam waktu 6 jam fitnah ini menjungkir balikan keimanan seseorang. Apakah ini tidak dahsyat? Fitnah ini kita katakan bisa fitnah syahwat dan bisa fitnah syubhat. Fitnah syubhat tidak bisa kita gambar. Bagaimana? Cuma kita melihat di mana-mana. Kadang-kadang reklame-reklame tidak ada hubungannya, perlu juga dengan wanita yang telanjang. Tidak ada sama sekali hubungannya, tapi kadang-kadang yang direklamekan, wanita-wanita yang berpakaian-pakaian yang terbuka aurat mereka. Ini fitnah. Kita rasakan sekali. Sampai fitnah syubhat juga mereka mengangkat adanya emansipasi wanita, akan menyamakan laki-laki dengan wanita, semuanya mereka angkat. Inilah bentuk-bentuk jadi fitnah syubhat juga ditambah dengan fitnah syahwat. Ini sangat berbahaya sekali kita rasakan. Bahkan fitnah ini tidak bisa kita bendung dengan pagar rumah. Tidak bisa kita pagar atau kita antisipasi dengan bolehnya pun. Karena dia menyebar di udara dan ditangkap oleh anten-anten di setiap rumah. Ini musibahnya. Demikian di koran-koran yang menulis, membawakan syubhat-syubhat. Demikian pula yang ditampilkan di koran-koran, wanita-wanita yang membangkitkan syahwat. Inilah fitnah yang sangat kita rasakan. Ketika kita melihat fitnah begitu gelombang berat ini, lalu apa tindakan yang telah kita lakukan? Pernahkah kita meratukan suatu benteng untuk menghadapi fitnah yang begitu dahsyat ini? Kita pertanyakan kepada pribadi-pribadi kita. Fitnah datang 24 jam. Berapa dalam sehari kita berusaha mengantisipasi fitnah ini dengan ilmu agama dan amal soleh? Tidak sebanding. Bahkan sebagian kita sama sekali tidak memikirkan terhadap fitnah ini. Jadi, inilah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kata Muqayyim, bisa saja dalam seseorang itu terkumpul kedua-dua fitnah tersebut atau salah satu dari keduanya. Bisa seseorang tadi terjerumus ke dalam fitnah syahwat sekaligus fitnah syahwat, hawa nafsunya. Fitnah syahwat secara garis besarnya ada tiga, yaitu harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, dan wanita. Kekayaan, harta benda, mencari jabatan dan kehormatan. Ketiga adalah wanita. Ini fitnah syahwat terkumpul dalam tiga bentuk ini. Demi memuaskan syahwatnya terhadap, mereka tidak merasa malu lagi. Walaupun diekspos sebagai koruptor, diekspos ditahan, ditangkap, semacam, tidak masalah. Tidak ada lagi rasa ngeri dan malu. Demi untuk jabatan, tidak malu-malu. Walaupun sekarang ini, akibat dari itu mereka mendekam di rumah sakit jiwa. Gak lolos sebagai caleg. Akibat fitnah. Fitnah. Apalagi wanita, tidak perlu kita ungkapkan satu persatu, kita jabarkan. Semua kita melihat bagaimana bahaya fitnah ini. Fitnah ini telah ditentukan oleh Rasulullah SAW semua jalan keluarnya. Diberikan obatnya agar Bani Adam, agar manusia ini jangan terjerumus ke dalam fitnah ini yang menyebabkan mereka merugi di dunia dan akhirat. Merugi pada dirinya, merugi pada anaknya, merugi pada keluarganya, merugi masyarakatnya, bahkan negaranya. Kemudian, atau bisa saja fitnah tersebut jatuh salah satu orang tersebut kepada salah satu di antara kedua tadi. Ada yang terfitnah dari sisi syubhat, ada yang terfitnah dari sisi syahwat. Atau ada yang masuk ke dalam dua-duanya. Fitnah syubhat min dhabil basirah. Fitnah syubhat ini mampu menembus orang yang kurang ilmu. Ilmu apa? Yaitu tentang akidah yang benar, ilmu tentang pemahaman Al-Quran, ilmu tentang pemahaman hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya ilmu agama. Ketika seorang tipis ilmu agamanya, sangat mudah diseret oleh fitnah syubhat. Sangat mudah sekali diseret oleh fitnah syubhat ketika apa? Ilmu orangnya yang kurang. Jadi fitnah syubhat datang dari segi ilmu. Fitnah syahwat datang dari segi amal. Jadi apabila orang kurang ilmu agama, fitnah syubhat sangat mudah sekali lengket pada dirinya. Oleh sebab itu adalah kata Al-Qayyim, sebab sebab timbulnya fitnah syubhat kurangnya al-basirah, ilmu agama yang benar. Waqilat ilm, ya, kurangnya pengetahuan. Walasiya ma idza tarna bidzalika fasadul qalb. Apalagi kurangnya ilmu itu dicampuri oleh adanya maksud-maksud yang kotor. Sebenarnya orang-orang jil, orang-orang orientalis, atau orang-orang intelektual-intelektual yang termakan oleh orang-orang talis memakan, ya, makan orang talis, ini bentuk mereka. Di samping ilmu agama mereka kurang, ditambah lagi keinginan yang kotor, ingin merusak Islam dari dalam. Ini lebih berbahaya lagi. Bagaikan api disiram oleh bensin, semakin mengejolak fitnah ini. Sehingga mereka tidak heran terdengar melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk-bentuk ini, argumentasi-argumentasi yang mereka lakukan untuk menipu dan mempengaruhi kaum muslimin. Jadi apabila penyukain sudah kurang ilmu agama, ditambah oleh keinginan yang kotor, kemudian ditambah lagi husul hawa, ditambah lagi hawanya. Karena mereka dengan dibayar oleh orang-orang barat demikian, khususnya Asia Pedesaan itu, membayar mereka. Dengan melakukan tindakan itu, mereka merapat fasilitas-fasilitas yang mewah dari orang kafir. Ini, ada hawa, soal apa tadi? Harta. Jadi terjatuh kepada dua fitnah. Karena ingin tenar, ingin dikenal, ingin juga dapat fasilitas kekayaan, mereka melakukan hal ini. Jadi ditambah oleh keinginan yang kotor, ditambah lagi oleh hawa nafsu. Kata Nukaim, Paunalika al-fitnatul uzma. Di sanalah akan terjadi fitnah yang sangat besar. Kemudian, Fasidna tu syubah, min da'fil, amin.